tentang i'rabul af'al. Kesimpulannya secara ringkas, i'rabnya fi'il apa saja ya, Fana? Abah Sofia. Fi'il ada berapa? 3. Yang pertama madi, mudhari, amr. Fi'il madi hukumnya mabni semuanya ya. Mabni atas apa saja? Mabni atas. Hukum asalnya mabni atas fat. Yang kedua mabni atas dom jika bersambung dengan au jamaah. Mabni atas sukun jika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Fi'il amr anda ya fana balukman. Fi'il amr jazm. Jazm atau mabni? Wal amr manjum amara. Itu anunya matan ini. Nah ya. Jazm. Berarti mu'rab. Mabni atas tanda jazmnya. Mabni atas tanda jazmnya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'rab. Semuanya. Mu'rab kecuali yang kecuali dua, yang bersambung dengan nun inah dan nun taukid secara langsung. Nah, bersambung dengan nun inah hukumnya? Hukumnya mabni atas fat. Nun inah itu yang bagaimana? Nun inah itu nun ya dribu ya dribani ya dribuna tadribu tadribani yadribna. Mabni atas? Mabni atas yadribna. Mabni atas sukun. Ba'nya disukun. Tadribna yadribna. Mabni atas sukun. Jika bersama dengan nun taukid secara langsung, apa isa? Hukumnya? Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, dia mabni alal fath. Contohnya? Yadribu jadi? Yadribun. Katanya fath. Yadribanna. Nah, yadribanna. Baik. Itu yang mabni. Kemudian yang mu'rab, fi'il mudhari yang mu'rab berarti apa? Ya Pak Lukman. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan non inas dan non taukid secara langsung. I'rabnya fi'il mudhari ada berapa? I'rabnya fi'il mudhari apa saja? Rofa, marfu, mansub. Kapan fi'il mudhari itu marfu? Indah ya Fana? Jika tidak didahului penasab dan menjazim. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kapan mansub? Jika didahului dengan penasab. Alat penasab. Nah, contohnya apa? Yadribu jadi lan yadriba. Kapan jazam? Tidak ada sana. Contohnya lam yadrib. Awasif jawazim telah kita pelajari rinciannya. Baik, sekarang kita masuk bab yang baru. Babun na'di. Qala al-mu'allif wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdirrahman ar-Ru'aini al-ma'ruf bil-hattab babun na'ti. Bab na'at. Sekarang kita masuk pembahasan apa ini? Tawabi. Ya, pembahasan pengikut-pengikut enam i'rab. Al-na'tu huwa tabi'ul mushtaku awil mu'awwalu bihi al-mubayinu li lafzi matbu'ihi. Na'at adalah tabi'. pengikut yang mustaq, bukan jamid, ya. Atau yang muawwal bihi, yang ditakwil dengan isim mustaq. Inat itu suatu pengikut yang mustaq. Mustaq yang akan disebutkan apa saja. Dan atau yang ditakwil dengan mustaq yang berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Jadi ini mubayyin, bukan mubayyin. Kalau mubayyin itu yang menjelaskan, tapi mubayyin yang berbeda terhadap lafadz yang diikutinya. Jadi antara na'at dan man'ut itu lafadznya beda. Wal muradu bil mustaqi ismul fa'ili. Yang dimaksud dengan mustaq adalah isim fa'il seperti dharib. Ja'a rajulun dharibun. Telah datang seorang laki-laki yang memukul. Wasmul maf'ul. Yang kedua isim maf'ul. Contohnya madrub. Ja'a rajulun madrubun. Telah datang laki-laki yang dipukul. Madrubun na'at. Ra'aitu rajulan madruban. Marartu bi rajulin madrubin. Wasifatul musyabbahatu. Mustaq yang ketiga adalah sifat musyabbah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ka hasanin. Seperti hasan. Ja'a rajulun hasanun. Telah datang laki-laki yang baik. Yang keempat. Wasmu tafdili. Isim tafdil. Isim yang memiliki makna apa? Musyarakah wa ziyadah. Sama-sama tapi ada lebihnya. Misalkan a'lam, lebih berilmu. Sama-sama berilmu tapi memiliki apa? Lebih. Akbar, lebih besar. Asghar, lebih kecil dan seterusnya. Baik, ini yang termasuk al-mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah dan isim tafdhil. Wal muradu bil mu'awwali bil mustaq. Yang dimaksud dengan kata yang ditakwil dengan mustaq, dia jamid, tidak ada pecahan kata, tapi dia bisa ditakwil ke mustaq. Seperti yang pertama ismul isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Marartu, contohnya marartu bi Zaidin hada. Aku berpapasan dengan si Zaid yang ini. Na'at ya, si Zaid yang ini. Mana na'at, mana mantutnya? Penumer? Hada. Maknanya Zaid berarti hada kedudukannya apa? Majrur. Coba di i'rab. Ha li tanbih. Za. Sukun. Sukun. Alif. Na'tun li Zaid. Lalu apa takwilnya hadza? Ditakwil kepada isim maf'ul, yakni musyar ilaihi. Aku berpapasan dengan Z yang diisyaratkan ini. Nah, yang diisyaratkan ini. Wasmul mas yang kedua isim mausul. Contohnya marartu bi Zaidin alladzi qama. Aku berpapasan dengan si Z yang berdiri. Nah, di sini takwilnya naatnya adalah alladhi, manutnya Zaidin, takwilnya al-qa'im. Maratu bi Zaid al-qa'im. Aku berpapasan dengan si Z yang berdiri. Simfa'il. Kemudian yang ketiga, wadhu bi makna sahib. Du bermakna sahib. Berarti takwilnya kemana ini? Isim fa'il. Du mustaq. Du jamid. Ditakwil ke sahib mustaq. Contohnya maratu bi rajulin di malin. Aku berpapasan dengan laki-laki yang memiliki harta. Mana na'atnya? Zi. Rofak nasab jer. Tanda jernya. Anda jalannya dengan apa? Kenapa? Asmaul khamsah. Syamil atau mustaq? Jamid. Takwilnya apa? Bi bermakna sahib. Berarti marartu bi rajulin sahibi malin. Nah. Yang keempat, asmaun nasab. Nama-nama nisbah. Ini dinisbahkan. Ini asmaun nasab ini nanti takwilnya ke isim maf'ul. Mansubun. Dinisbahkan. Marartu bi rajulin dimasykiyin. Aku berpapasan dengan laki-laki Dimas. Ini orang Dimas. Mana naatnya Abah Sofia? Jamid atau mustaq? Jamid. Ditakwil ke mustaq jadi apa? Mansubin ila Dimas. Ya, dimaskiyin itu maknanya apa? Mansubin ila Dimasqiyye, ila Dimasqa, dinisbahkan ke Damaskus. Ya. Aku berpapasan dengan laki-laki yang dinisbahkan ke Damaskus. Ini artinya laki-laki Dimas. Laki-laki Damaskus. Yang kelima, wa min dzalika al-jumlah. Termasuk daripada na'at adalah jumlah. Kalimat, ya. Wa syartul man'uti biha ayyakuna nakiratan. Perhatikan syaratnya. Syarat man'ut yang na'atnya nakirah harus nakirah. Ya. Man'utnya harus nakirah. Kaidah yang sering kita ingatkan apa? Al ma'arif ba'da na'am al jumlah ba'da nakirah menjadi apa? Na'at. Kalau jumlah ba'da al ma'rifah hal. Nah, maka di sini syaratnya adalah apa? Ayyakuna nakiratan, harus nakirah. Karena kalau ma'rifat nanti jumlahnya jadi apa? Hal. Nah, contohnya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada hari yang, perhatikan di situ, hari yang, yawman ini man'ut, jumlah turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian hari yang kalian dikembalikan padanya kepada Allah. Nah, turja'una di sini jumlah fi'il dan na'ibul fa'il fi mahali nasbin na'at bagi yauman. Nah. Wa kadzalikal masdar wa yultazamu ifradu wa tadzkiruhu. Demikian pula masdar. Tapi kalau masdar ini selalu dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ya. Walaupun manutnya apa? Musanna, walaupun manutnya jamak, walaupun manutnya muannas. Tetap apa? Masdar yang menjadi na'at itu selalu dalam bentuk mufrad mudzakkar. Contohnya, takul kamu katakan marartu bi rajulin adlin. Aku berpapasan dengan laki-laki yang adil. Mudzakkar, mufrad. Wa imra'atin adlin, mufrad muannas. Tetap adlin. Wa rajulain bi rajulaini adlin. Ya. Bi rijalin adlin. Baik. Ikra ya Balukman. Qala syarih. Qala syarih. Babunati lahirih. Lima intahal. Lama intahal musannifu rahimahullahu minal kalami alama yukrobu isanakum. Asolatan. Asolatan bestik tiklalan. Akhoda fi zikri ma yukrobu tabaan digorihi. Wawakum Komsatu Asya'in. Komsatu Asya'a. Anak tu wal ataful bayani wa tawqidu wal badalu wa atfun nasaki hakada tartibu ida istama'at. Hakada turat tabu. Hakada turat tabu ida istama'at. Wakat nadama dalika ba'duhum faqala naktul bayani mu'akidun badalun nasak hadha huwa tartibu fil qawlil al-ahak fil qawlil ahak fil qawlil ahak. Nah, qala syarih qawluhu, ucapan dia babun na'ti sampai akhirnya. Lamman tahal musannif, tatkala musannif rahimahullah. Siapa musannifnya Abu Luqman? Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Abdurrahman Arwaini Al-Ma'ruf Al-Khattab. Nah, tatkala musannif telah selesai dari pembicaraan tentang apa yang di-i'rab secara asli, ya, wastiklalan dan berdiri sendiri. Istiklal itu artinya apa? Merdeka, ya. Diri sendiri. Masjid Istiqlal. Berarti masjid apa? Masjid kemerdekaan. Masjid itu sendiri. Kalau di sini kan enggak pas diartikan merdeka, ya. Nah. Beliau tatkala beliau telah selesai berbicara tentang apa-apa yang di Eropa secara asli dan berdiri sendiri, akhadha huna bimana apa? Syara'a. Dia mulai menyebutkan apa yang di Arab mengikuti yang lainnya. Tapi ya, tawabi. Ada lima macam. Yang pertama na'at. Yang kedua atau bayan. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Yang kelima ataf nasak. Demikianlah diurutkan apabila semuanya berkumpul. Ada na'at, ataf, bayan, taukid, badal, ataf nasak. Kalau ada semua dalam satu kalimat, maka urutannya demikian. Atof bayan dulu, na'at dulu. Atof bayan, yang ketiga taukid, badal, baru atof nasak. Demikianlah, nah, urutannya. Sebagian mereka telah membuat nazam, membuat syair, bait syair, maka mengatakan na'tul bayan, na'tun, atau na'at. Yang kedua bayan, atof bayan, mu'akidun bait taukid, badal, nasak. Nasak, atof nasak. Ini adalah tertib urutan pada pendapat yang paling benar. Istimewa. Allah syarih. Wa mithalu istima'iha qawlika. Qawluka. Da'ar rajulu al-alimu umaru nafsuhu afuka wa zaitu. Wali ajli annaha tatba'u ghayraha sumiyat fit tawabi'i. Nah, contoh berkumpulnya semuanya lima tadi, ucapanmu, ja'ar rajulul alimu umaru nafsu aku kazbuah zailun. Artinya apa ini, Pak Azim? Telah datang seseorang yang alim. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berilmu. Yaitu Umar sendirian. Bukan sendirian, Umar dirinya sendiri, saudaranya, tak itu saudaramu, umatnya saudaramu, saudaramu dan Zaidun. Zaidun. Berapa orang yang datang? Satu orang. Seorang yang tadi, Umar namanya, dirinya sendiri. Saudaranya, tiga. Siapa saja? Umar. Majirnya sendiri, terus saudara dia. Oh, Umar itu adalah saudaramu. Dua saja, iya. Nah, siapa ya, dua orang itu? Namanya Umar dan Zaid. Nah. Yang datang cuma dua, Umar dan Zaid saja. Nah, Umar itu orang yang berilmu. Ya, laki-laki yang berilmu, namanya Umar. Nah, ar-rajulu fa'il, al-alimu apa ini? Na'at Umar ini apa? Atof bayan. Nafsuhu Taukid Ahuka Badal Zaidun Atof nasab. Nah, urutannya. Baik. Semuanya rofa ya. Ar-rajulu fa'il al-alimu na'at Umar atau bayan. Atau bayan itu hampir sama dengan badar. Kemudian Umar na'am atau bayan nafsu taukid akuka na'am badal wa zaidun atau nasar. Dan karena dia mengikuti yang selainnya, maka dinamailah tawabi. Siapa yang dinamakan tawabi ini ya Abu Azam? Siapa itu tawabi? Apa saja? Tawabi. Atau bayan. Bayan. Taukid. Adal. Afnasar. Empat saja. Ini tadi lima tadi. Naat. Atau bayan. Taukid. Badal. Atau afnasar. Ini dinamakan dengan apa? Tawabi. Kenapa? Dinamakan tawabi kenapa? Mengikuti yang selainnya. Tatba'u ghairaha. Wali ajri anna tatba'u ghairaha. Summiyat bitawabi. Karena dia mengikuti selainnya, maka dinamakan apa? Tawabi. Lima ini tadi. Samir? Bada afil madhi. Wabada al musanifu minha bin na'fi. Yurafa ala yufailu. Wa yura fa ala wa yura dafi'u. Fa ala yufailu. Wa yura difahu. Kenapa nasob? Rampung kita Eropnya fi'il. Wa yura wasfuhu. Nah. Bil wasf. Ada banyak. Wasfuhul wasfi. Wasfu fa'ilnya. Wasifatu alal muhtaril muhtari. Lakin na'tu. An-na'tu. An-na'tu ibaratun. Ibaratul. Kufiyina. Kufiyina wahuma bilbasiyina. Nah, wabadal musannif minha bin na'ti. Musannif telah memulai dari tawabi-tawabi tadi dengan na'at. Ya, mulai pembahasan na'at. Langsung babun na'ti. Dimulai dengan na'at. Dan sinonimnya, yuradifu, yang sinonim dengan na'at adalah wasfu dan sifat. Na'at, wasfu, sifat sama. Sinonim, ya. Wa yuradifu al-wasfu wa sifatu alal mukhtar. Menurut yang dipilih. Ya, pendapat yang dipilih. Berarti ada berapa nama ini? Tiga ya. Na'at, wasfu, sifat. Akan tapi na'at, bedanya apa? Na'at itu ungkapan atau ibarah yang dipakai oleh kufiyin. Na'at, istilah yang dipakai siapa? Kufiyin. Wahuma, dan dia, dua, siapa yang maksud dua ini? Wasfu dan sifat, ini ibarahnya siapa? Basriin. Jadi sama ya, na'at dan sifat ataupun wasfu. Samir? Lugotun atau lugotan? Lugotan. Kenapa lugotan? Kenapa dibaca nasab lugotan? Sering ketemu ini. Oh lupa. Sering ketemu lupa. Biar kalau sering ketemu itu ingat. Nah indah kayak mana? Lugotan, kenapa nasab? Nah, Mansubun biskatul khafid. Mansub dengan menghilangkan huruf jarnya. Wahuwa fi lughah. Nah, istamir ya, Pak Lukman. Kalhali. Nah, dan dia secara bahasa, dia siapa? Na'at. Secara bahasa adalah mensifati sesuatu dengan apa yang ada padanya, baik berupa sifat yang baik ataupun yang jelek. Namanya sifat itu bisa sifat kebaikan ataupun kejelekan. Seperti hal, keadaan. Keadaan itu bisa keadaan baik, bisa keadaan yang buruk. Istamir. Nah, adapun secara istilah, apa yang didefinisikan oleh musannif dengan ucapannya dalam matan, ya, at-tabi'u, apa tadi kelengkapannya, apa Abdillah? Mubayin, perhatikan tadi. Baik. Nah, itu definisi yang lengkap tentang na'at. Ya. Adapun syarahnya, penjelasan tentang definisi itu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Ada iskal mungkin? Baik, tidak ada, kita cukupkan.